بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang Mu'tazila, orang-orang liberal besar, kan? Liberal itu dulu sudah ada zaman Nabi, sudah ada yang pluralisme agama, sudah ada di Al-Baqarah ayat 208, ada namanya Al-Ashraf, Ka'ab bin Al-Ashraf, itu orang Yahudi, Pak. Masuk Islam, saat masuk Islam, sudah masuk Islam, tapi hari Sabtu masih ke sinagog, datang, baca-baca Taurat, lihat, kan? Nah, kelihatan oleh sahabat ditanya, kamu kan sudah Islam, kenapa masih baca-baca kitab itu? Kata orang ini, kan sama-sama dari Allah. Musa kan Islam juga, Nabi Muhammad Islam juga, kan sama-sama aja, kenapa dibeda-bedakan? Jadi sudah ada. Sampai ketika diadukan kepada Nabi, mata Nabi memerah, turunlah ayat, ya ayyuhan ladzina amanu, hei orang-orang yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, yakin dengan Islam, udkhulu fis-silmi kaffah, praktekkan ketentuan Islam secara menyeluruh total, yang lain tinggalkan, selesai. Jadi kalau ada orang-orang yang sekarang mengatakan semua agama sama, ya kan, pluralisme, liberal, itu orang ketinggalan. Dari dulu sudah ada, Anda ketinggalan, Pak. Jadi kalau ada yang ngajak-ngajak seperti itu, ya sampaikan, Pak, Bapak ketinggalan. Yang seperti Bapak dulu sudah ada dan dicela oleh Quran, gitu aja. Yang paling bermasalah ada orang ikut-ikutan. Jadi masalahnya, makanya kalau ada yang seperti itu, turun ayat di Quran surah ke-4 ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah, ya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah turun ketentuan dalam Alkitab, dalam Al-Qur'an, ya. Perhatikan kalimatnya. An idza sami'tum ayatallahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum. Kalau Anda mendengar seseorang apapun gelarnya, tiba-tiba dia menyampaikan kalimat-kalimat informasi yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah atau mengolok-olok misalnya, molok-molok hijab, jilbab, macam-macam, molok-molok pakaian, molok-molok ayat-ayat Allah yang lainnya lah, ya, yang kita bisa pahami dengan sangat jelas. Kata Quran, fala taqudu ma'hum, jangan sertai mereka. Kalau ada itu artinya bisa duduk, bisa dekat, bisa menyimak. Di bukunya enggak usah dibaca, ceramah enggak usah didengar, tinggalkan nantinya sampai dia sadar. Hatta yakhudhu fi hadits ma ghairi, sampai dia bertobat kembali pada kebenaran yang benar. Jadi saking sayangnya ayat ini, ya, ayat ini diturunkan bukan untuk mencela, tapi mengembalikan orang itu supaya kembali ke jalur yang benar. Saking sayangnya Allah pada orang itu. Innakum idzam mithluhum, kalau Anda ikuti, coba-coba menyimak, ujung-ujungnya akan seperti mereka nanti. Lama-lama enggak sholat juga. Kok bisa adanya di gereja, sholawatan di tempat lain, kan? Kan itu ada sesuatu yang salah di situ. Ya, kita menghormati, orang jangan paksa. Ya, jangan paksa orang untuk ibadah ikut agar tidak. Kita hanya dakwahi dengan kelembutan, doakan. Tapi salah kalau mempraktikkan agama di tempat orang lain. Itu keliru, ya. Saya kira jelas, ya.